Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyebutkan biografi singkat sejarah kehidupan seorang imam yang masyhur, yang terkenal dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau salah satu dari imam kaum muslimin yang sangat tersohor. Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kalau mau dirunut, nasab Imam Syafi'i itu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim ibn Abdul Muttalib. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk imam yang empat yang berasal dari kabilah Quraisy. Bahkan termasuk dari karib kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i lahir di kota Gaza. Gaza pada tahun 150 Hijriah. Dan ketika beliau masih kecil ditinggal mati oleh bapaknya. Karena Imam Syafi'i ini berasal dari keturunan orang yang terpandang, berasal dari suku Quraisy, ibunya khawatir kalau nanti dia tumbuh dewasa nasabnya hilang. Maka sang ibu membawa Imam Syafi'i yang waktu itu masih kecil dibawa ke Mekah dalam kondisi ibunya secara ekonomi bukan orang yang berkecukupan, tetapi semangat seorang ibu untuk mendidik anaknya meskipun bukan berasal dari keluarga yang berharta, namun buktinya pada umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Anak-anak kita umur 7 tahun baru bisa apa? Padahal terkadang fasilitas lengkap, kemakmuran hidup di zaman sekarang luar biasa. Soal makan dan minum bisa dikatakan tidak ada kekurangan. Tapi yang tidak ada atau sedikit didapatkan adalah kesemangatan. Kesemangatan dari orang tua untuk mendidik anaknya. Bagaimana tidak bangga, bagaimana tidak bahagia seorang tua yang mendapatkan anaknya umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Bukan sesuatu yang mustahil. asalkan ada tekad yang kuat dan niat yang sungguh, seorang bisa mendidik anaknya menjadi orang yang nantinya akan hebat. Karena orang kalau sudah hafal Al-Quran, insyaallah orang ini orang yang telaten. Orang yang telaten. Umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Ini Imam Syafi'i. Umur 13 tahun sudah menghafal kitab hadis Muwatta' 2 jilid. Menghafal hadis itu lebih sulit dari menghafal Al-Quran. Menunjukkan yang pertama, kecerdasan yang luar biasa yang ada pada Imam Syafi'i. Yang kedua, keuletan dan semangat yang luar biasa yang ada pada jiwa anak ini. Yang ketiga, upaya keras dari orang tua untuk mendidik anaknya menjadi orang yang mulia. Berapa banyak orang-orang besar di dunia ini, di belakang mereka adalah ibu-ibu mereka. Para ibu itulah yang banyak memberikan dorongan kepada anak-anaknya sehingga mereka menjadi orang-orang besar. Sehingga jangan diremehkan pendidikan ibu. Karena ibu disebutkan al-ummu madrasatun. Ibu ibarat madrasah, sekolah. Al-Imam Syafi'i, kesukaan beliau duduk di majelis ilmu, menimba ilmu dari para ulama dan menulis faedah-faedah ilmu, bukan di kertas kayak di zaman sekarang. Ngumpulkan tulang-tulang, ngumpulkan kulit-kulit, ditulis di situ ilmunya. Karena gak ada duit untuk beli kertas. Ya, orang yang punya jiwa yang besar, tubuh itu akan letih untuk mengikuti karepnya, mengikuti cita-citanya. Jadi, kurangnya fasilitas, minimnya kondisi perekonomian tidak menyurutkan tekad seorang untuk meraih kemuliaan. Bayangkan nulis, ya, di tulang-tulang binatang, itu kan gak semudah yang kita bayangkan. Tapi adanya itu, apa mau dikata? Tapi seperti inilah buah dari kesungguh-sungguhan. Jadi orang-orang yang hebat, yang namanya masih terkenang, meskipun tubuhnya sudah dikubur ribuan tahun yang lalu, itu adalah orang-orang yang memang semangat dalam kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, bukan orang yang malas-malesan. Kalau waktu kita semuanya untuk menimba ilmu, ilmu akan datang pada kita hanya sebagian. Lalu bagaimana kalau menimba ilmu hanya sambil lalu? Menimba ilmunya hanya sekedar hiburan. Butuh kesungguh-sungguhan dalam menimba ilmu sehingga hasilnya pun maksimal. Sang ibu mendorong anaknya untuk melancong menimba ilmu. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan handai tolan, meninggalkan kelezatan hidup. Yang umumnya seorang ibu itu kan berat hati kalau anaknya itu jauh kan. Tapi seorang ibu yang punya cita-cita yang tinggi, dia akan bersabar mendorong anaknya untuk giat menimba ilmu walaupun harus melancong. Dari Mekah, Al-Imam Syafi'i waktu itu masih muda berangkat ke Madinah. Kurang lebih 420 kilo. Di zaman itu perjalanan mungkin bisa memakan 6 hari. Memakan waktu 6 hari. Kurang lebih seperti itu. Yang kalau kita bayangkan dengan sekarang, kita berangkat dari rumah ke Masjid Agung, kita berangkat dari rumah ke Majelis Ilmu, enggak butuh waktu sejam. Di dalam mobil yang terkadang full AC, tapi lagi-lagi kita katakan semangat inilah yang kurang. Semangat inilah yang kurang. Sang ibu mendorong anaknya untuk melancong menimba ilmu. Datang ke Madinah menimba ilmu dari Imam Malik. Dalam waktu yang singkat, kitab hadis yang berisikan ribuan hadis yang ditulis oleh Imam Malik dihafal oleh Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik gurunya itu geleng-geleng kepala. Takjub betapa cerdasnya anak ini. Ya. Lagi-lagi kita katakan itu buah dari kesungguhan. Dan orang yang punya jiwa yang besar, tubuh ini akan letih mengikuti kehendaknya. Masyira al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Tidak hanya di Madinah, bahkan Imam Syafi'i melancong ke berbagai negeri. Menimba ilmu dari para ulamanya. Dan Anda bisa bayangkan di zaman itu, kendaraan bukan seperti zaman sekarang. Melintasi padang sahara yang membakar dengan perbekalan yang serba minim. Kendaraan ada kalanya onta atau kuda. Menimba ilmu fikih dari para ulama, di antaranya adalah dari Muslim Ibn Khalid Az-Zinji. Membacakan kitab Muwatta kepada Imam Malik di Madinah. Dan Imam Syafi'i, beliau itu jago memanah. Kalau beliau memanah 10 kali lemparan, 9 itu kena sasaran, yang 1 enggak kena. Berarti kan jago apa? Jago memanah. Dan memanah itu enggak, bukan sesuatu yang mudah, butuh konsentrasi, butuh ketepatan. Dari 10 anak panah yang dilontarkan, 9 mengenai sasaran, 1 melesat, meleset. Imam Syafi'i tidak hanya terkenal dalam bidang fikih, tidak hanya terkenal dalam bidang hadis, tidak hanya terkenal dalam bidang tafsir, tapi juga beliau seorang penyair, seorang pujangga yang ulung. Dan yang namanya syair atau syair butuh kelembutan hati, butuh perasaannya lembut untuk seorang itu bisa merangkai syair-syair yang indah. Dan isi dari syair-syairnya Imam Syafi'i adalah nasihat-nasihat, bimbingan dan arahan. Di antaranya adalah syair Imam Syafi'i, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika Anda memiliki hati yang qanaah, jika hati Anda hati yang nerimo ing pandum, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Kalau seorang itu punya hati yang qanaah, nerimo ing pandum, inilah raja yang sesungguhnya. Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kamu punya hati yang qanaah, nerimo ing pandum, maka kamu sama saja dengan raja dunia. Tentunya pelancongan yang panjang dari Imam Syafi'i, bahkan bertahun-tahun tinggal di Badui, di pedalaman, hanya untuk mengambil bahasa-bahasa yang masih murni. Karena orang kota itu biasanya bahasanya sudah terkontaminasi, sudah enggak murni lagi, banyak campuran-campurannya. Enggak cuma bahasa, nasabnya pun sudah banyak bercampur. Tapi orang-orang Badui pedalaman, oh, nasabnya masih terjaga, bahasanya masih murni. Sampai sedetail itu. Kata per kata ditulis yang keluar dari orang Badui yang Imam Syafi'i bertahun-tahun tinggal di situ untuk menjaga kemurnian bahasa. Inilah tokoh yang sedang kita bicarakan. Tentunya dengan pelancongan yang panjang, dengan penuh suka dan duka, Al-Imam Syafi'i mendapatkan ilmu yang banyak. Dan tentunya bukan hanya seorang itu memiliki pengetahuan dan ilmu saja, lebih dari itu, hendaknya seorang itu beramal. Karena orang kalau dia berilmu kemudian tidak diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Kita menanam pohon ya mangga, ternyata mangga buah. Apa bedanya? Ala ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu kalau enggak diamalkan ibarat pohon buah yang enggak berbuah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul mewujudkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang jarang. Tidak sedikit dari orang yang berilmu tapi hanya di otaknya atau di benaknya, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu hanya clipping pengetahuan yang numpuk di benak. Al-Imam Syafi'i menjadikan malam dibagi menjadi tiga. Sepertiga malam pertama atau sepertiga malam digunakan untuk nulis ilmu. Sepertiganya lagi untuk sholat malam, tahajud. Masa kalau orang ingin baik kok gak pernah tahajud? Ini kan aneh. Orang ingin dapat kemuliaan gak pernah sholat malam, yuk aneh. Walaupun satu rakaat lah setiap malam, witir, usahakan jangan ditinggalkan. Sepertiga malam yang lain untuk istirahat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga seorang yang dekat dengan murid-muridnya. Duduk di masjid, di majlis setelah sholat subuh, terus sampai agak siang baru pulang. Datang para penimba ilmu fikih, belajar ilmu fikih. Kemudian mereka selesai, datang lagi para penimba ilmu tafsir. Selesai, datang lagi para penimba ilmu syair. Seperti itu. Kemudian baru pulang. Sabar. Yang namanya ilmu itu harus dizakati. Zakatnya ilmu ada dua. Yang pertama adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang sudah diserap. Yang kedua adalah ta'limuhu liman la ya'lamuh, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Ini zakatnya ilmu. Jadi zakatnya ilmu ada dua. Yang pertama mengamalkan ilmu itu sendiri. Yang kedua mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Justru ilmu itu kalau diamalkan akan semakin kokoh, akan semakin kuat dan menancap. Masyiro al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan mengkatamkan 60 kali katam. 60 bukan 6. Ya. Kalau dia mengatakan, apa bisa orang mengkatamkan Al-Quran sebulan itu 60 kali, 5 kali sudah jos ya kan, luar biasa. Ya bisa saja. Lagi-lagi kembali pada tekad dan mau atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau ada mengatakan, apa itu tidak dilarang? Padahal disebutkan dalam hadis, man qara al-Qur'ana fi aqall min salasin lam yafqah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, dia enggak memahaminya. Cuma baca tapi enggak memahaminya. Sebagian ulama mengatakan ini kalau di hari-hari biasa. Jangan sampai kurang dari 3 hari sudah khatam. Tapi kalau bulan Ramadan itu khusus, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bisa mengkatamkan 60 kali katam di bulan Ramadan. Ini Imam Syafi'i. Masyir al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i seorang yang sangat memuliakan kebenaran, sangat memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Syafi'i meriwayatkan suatu hadis, ditegur oleh seseorang, wahai Syafi'i, apa hadis ini kamu ambil sebagai dalil? Kata Syafi'i, kenapa saya tidak mengambil hadis ini sebagai dalil? Apa kamu kira saya keluar dari gereja? Ini apa saya seorang Nasrani yang tidak mengambil hadis Nabi? Al-Imam Syafi'i berpesan kepada murid-muridnya, kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis Nabi, buang pendapat saya, ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyada'aha liqawli ahadin minan nas. Kaum muslimin yang di para ulama sudah sepakat bahwa orang yang sudah gamblang, sudah jelas di hadapan dia sunnah Rasulullah, maka tidak boleh meninggalkan sunnah Nabi karena hanya mengikuti pendapat orang. Kalau sudah jelas di hadapan kita sunnah Nabi, ya sudah kita ambil. Jangan hadis Nabi kita buang hanya mengikuti pendapat manusia. Karena syahadat kita adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Imam Syafi'i juga seorang yang rendah hati. Sebagaimana orang-orang menimba ilmu dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun tidak malu menimba ilmu dari muridnya sendiri. Ini ciri orang yang baik. Enggak sombong. Ah, murid saya, masa saya menimba ilmu dari murid saya. Jangan kayak gitu. Kalau memang murid kamu punya faedah, punya pengetahuan yang kamu tidak tahu, timba ilmu dari dia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu nabi yang termulia di tengah-tengah Bani Israel, tapi tidak malu untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir keutamaannya jauh di bawah keutamaan Nabi Musa. Ini orang yang baik. Jadi enggak usah malu kalau memang misalnya murid kita atau orang yang masih muda kok punya pengetahuan yang kita enggak punya, enggak usah malu. Dulu ada seorang imam namanya Imam Ibnul Jauzi. yang ketika masih muda saja 20 ribu jilid sudah dibaca. Tapi ketika sudah sepuh dan sudah punya cucu, ada ilmu yang belum dia pelajari, ilmu qiraat. Dia enggak malu untuk datang kepada seorang guru dengan cucunya bareng-bareng belajar ilmu qiraat. Memang ada dua golongan yang tidak akan dapat ilmu. Yang pertama adalah orang yang isinan, orang yang pemalu, tidak akan dapat ilmu. Mau datang ke majelis malu, membawa buku malu. Lah orang-orang mereka membawa golok untuk apa namanya tawuran saja enggak malu, kamu bawa buku, bawa catatan kok malu? Disebutkan oleh ulama salaf, la yatlubul ilma mustahin wala mustakhir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang isinan, orang yang pemalu, dan orang yang sombong. Orang yang sombong, dia merasa sudah punya, sudah tahu segala-galanya, padahal masih banyak sekali sesuatu yang belum diketahui. Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, antum a'lamu minni bil hadis. Wa Imam Ahmad, anda lebih faham, anda lebih mendalam tentang ilmu hadis ketimbang saya. Apa ada seorang guru ngomong sama muridnya seperti itu? Ini baru orang yang baik. Bahkan barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kalian. Seorang guru harus banyak-banyak berterima kasih kepada muridnya. Karena bisa jadi seorang guru dia menjadi membuka buku gara-gara pertanyaan dari muridnya. Dia gak ngerti, akhirnya jadi buka buku. Kalau ini yang terjadi, maka akan saling menghormati. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mendapat pujian yang luar biasa dari para ulama. Di antaranya dari muridnya sendiri Al-Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad penasaran, kok bapaknya sering nyebut-nyebut Imam Syafi'i, kayak apa sih Syafi'i itu? Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu ibarat matahari untuk dunia ini. Dulunya ilmu fikih sulit difahami, sampai datang Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah, membuat kaidah-kaidah sehingga para ulama mudah memahami ilmu fikih. Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih, dasar-dasar untuk memahami fikih. Luar biasa. Pernah suatu saat Imam Syafi'i bertamu di rumah Imam Ahmad, ke rumah Imam Ahmad. Anak-anaknya, keluarganya, wah ingin tahu, ini Imam Syafi'i sedang bertamu di rumah kita, kayak apa coba? Ketika dihidangkan makan malam, makannya banyak. Catatan dari keluarga, ulama kok makannya banyak kayak gitu, dokoh, catatan ini. Terus ketika malam diintip, kok gak tahajud? Bangun sholat subuh gak wudu. Kemudian pergilah Imam Syafi'i, kemudian anak-anak Imam Ahmad heran. Ini benar Imam Syafi'i atau bukan, Bi? Baik ayah. Kok tadi malam makannya kok banyak? Kemudian kami lihat gak tahajud, kemudian bangun tidur langsung sholat gak wudu. Maka suatu saat Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i. ini keluarga saya punya 3 kritikan kepada Anda. Ini gimana? Kata Imam Syafi'i, adapun saya makan di rumah kamu dengan lahap, karena saya belum ngerti, saya belum pernah tahu ada makanan yang 100% halal lebih dari makanan kamu. Kalau yang lainnya mungkin masih campuran-campuran ada. Kalau makanan kamu 100% halal, kenapa saya tidak ngenyangkan dengan makanan yang seperti makanan kamu itu? Ya. Yang kedua, adapun saya tidak tahajud, karena pas waktu itu saya sedang memikirkan satu hadis dan saya mengeluarkan faedah-faedah dari hadis itu. Dia menimba ilmu, tubuhnya di atas ranjang tapi pikirannya menerawang, ya. Dan pikirannya ulama beda dengan pikiran kita. Dan Imam Syafi'i punya prinsip menimba ilmu lebih mulia dari sholat malam. Kalau enggak bisa digabungkan, kalau bisa digabungkan ya sholat malam iya, menimba ilmu juga iya. Tapi kalau misalnya waktunya enggak cukup, maka dahulukan menimba ilmu. Kenapa? Orang kalau sholat sunnah manfaatnya untuk dia sendiri, tapi kalau dia menimba ilmu manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang manfaatnya lebih luas, lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya terbatas. Adapun beliau sholat subuh tidak wudu, karena memang beliau belum batal, gak tidur memang semalaman. Orang gak batal ya berarti tidak harus wudu. Itu jawaban Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Allah SWT kalau mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si Anu, maka cintailah si Anu itu seorang. Kemudian Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit dengan mengatakan sesungguhnya Allah telah mencintai si Anu, maka cintailah oleh kalian si Anu. Kemudian para malaikat yang di langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian Allah letakkan kecintaan ini di tengah-tengah manusia. Ya, orang yang hatinya dekat dengan Allah, orang pun tentrem kalau bergaul dengannya. Orang yang matanya, hatinya sejuk dengan Allah, orang pun sejuk memandang dia. Tapi orang yang dia jauh hatinya dengan Allah, orang sepet memandang dia. Muak. Berarti semakin seorang dekat kepada Allah, semakin hatinya tentrem mengingat Allah, maka orang pun tentrem kalau bergaul dengan dia. Sehingga kalau ada orang kok teman-temannya pada menjauh, orang-orang kayak gak seneng, dia banyak-banyak introspeksi diri. Mungkin dia hatinya jauh dari Allah, sering lupa dari berzikir, hatinya tidak tentrem dalam ibadah, menjadikan orang pun enggak tentrem memandang dia. Allah SWT jadikan umat ini mencintai Al-Imam Syafi'i. Tapi lagi-lagi kita katakan, itu bukan berangkat dari hal yang kosong. Berangkat dari semangat dalam menimba ilmu, semangat dalam mengamalkan, dan semangat dalam menyebarkan. Kemudian sedikit lagi, Al-Imam Syafi'i ternyata juga seperti yang lainnya. Ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang benci. Itu hal yang wajar. Semakin seorang kedudukannya tinggi, semakin banyak mata-mata melihat kepadanya. Ya kan? Tapi Imam Syafi'i menghadapi jahilnya orang yang jahil, kejelekan orang jelek dengan memaafkan. Eman-eman hati ini kok digunakan untuk memikirkan dendam, eman-eman. Hati itu dicipta untuk mencintai Allah, Hati itu dicipta untuk mengenal Allah, kok digunakan untuk memikirkan balas kejelekan orang. Terlalu rendah. Imam Syafi'i menghadapi orang-orang jahil itu dengan memaafkan, membiarkan, enggak menggubris. Itu justru lebih terpukul. Orang kalau dijahili oleh orang kemudian enggak dibalas, itu sana lebih apa? Terpukul, ibaratnya kayak kentut yang lewat. Tapi kalau kamu dijahili kemudian kamu balas, sana merasa ditanggapi. Ibarat ada api dilempar kayu, tambah murub, tambah apa? Terbakar. Tapi ada api, jangan dilempar kayu, jangan lempar kertas, akan redup sendiri. Kita kalau ngadepi orang-orang jahil, setiap ada orang jahil kepada kita, kita tanggepi, kita lawan. Ini ibarat orang digonggongi oleh anjing. Digonggongi oleh anjing, dilempar pakai batu, tetap gonggong. Sampai habis batu, sampai kita harus beli batu, tetap gonggong. Seperti itu. Enggak perlu ngadepi orang jahil dengan kejahilan. Levelnya kamu akan sama. Tapi kalau kamu dia dijahili oleh orang, sabar. Enggak usah balas. Orang akan malu sendiri. Ibarat api berkobar, enggak ada kayunya, enggak ada senter bakar, ya akan redup sendiri. Karena kamu kalau dijahili oleh orang kemudian balas, ibaratnya kamu digigit anjing, kemudian kamu kejar anjing itu, kemudian kamu gigit, balas. Kira-kira kayak apa? Seorang penyair mengatakan, "Waman ya'adul kalba idza 'adda." Kira-kira kayak apa ya? Orang digigit anjing, balas menggigit anjing. Ini kan levelnya sama kayak anjing berarti. Imam Al-Jauzi rahimahullah, dia melihat anjing buruan itu kan anjing terlatih. Kalau dia lewat digonggongi sama anjing-anjing biasa, anjing-anjing kampung. Tapi dia tetap jalan. Enggak menoleh, kenapa? Enggak levelnya. Ya enggak apa? Enggak levelnya, tetap jalan. Wong anjing terlatih itu kan anjing yang sudah melalui proses pelatihan yang panjang. Digonggongi sama anjing-anjing kampung kok balas, itu kan wagu, ya kan? Tapi ini bukan memisalkan dengan anjing. Orang yang sudah mulia enggak perlu nanggepi kejahilan orang yang jahil. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada Isya sedikit tentang syarah Imam Syafi'i. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.